yang disediakan bagi maupun sembuh. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat dan paling suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa rahmati kita semua. Amin. Acara selanjutnya ceramah rohani Islam dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muwahid S.A.G. Beliau adalah Surya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kepada beliau dengan hormat kami sampaikan. Belakang aja. Itu kan dimundurin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang saya hormati Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Didit. Saya enggak ngerti pangkatan-pangkatannya itu. Ini Pak Didit ini paling banyak ininya. Ya, berarti pikiran saya pokoknya yang paling banyak ya berarti pangkatnya paling tinggi gitu. Ya. Karena saya ini salah satu sesepuh Banser. Saya ngerti pangkatnya Banser. Bintangnya 9. Para bapak, para ibu yang saya hormati, saya mungkin gak akan menyampaikan sesuatu yang panjang karena dikatakan tadi ya 1 jam. Saya hanya akan menyampaikan firman Allah, wattini wazzaitun wapurisinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du bittin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Mungkin hanya akan menyampaikan itu. Jadi di situ disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bikin manusia baik. Nah, kita ini manusia. Jadi kita ini adalah makhluk yang terbaik, yang punya tugas khusus, disebut oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan kalian untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin. Jadi kita ini pemimpin. Khalifah itu adalah berasal dari kata khalafah atau khilafah, yang artinya adalah perbedaan. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku bikin kalian untuk menjadi pemimpin, mengatur perbedaan. Nah, makanya manusia, karena yang mengatur perbedaan oleh Allah, dibikin paling berbeda. Laki aksani takwim, yang terbaik. Mana ada di dunia ini yang baiknya ngalahkan manusia? Bentuknya paling baik. Mana ada bentuk seperti ini? Bentuk monyet ya begitu. Bentuk kambing ya begitu. Mulut kambing ya bunyinya cuma dua. Kalau pengen makan ya be. Pengen kawin ya mbak oo itu kambing. Nah, mulut manusia apa saja bisa ditirukan, karena ini manusia. Bahkan gak ngomong juga, gak bunyi itu bisa ngomong. Mulut manusia saking baiknya. Misalnya gini, gak ngomong tapi bisa ngomong. Ini kan bunyi. Tangan manusia ini gak, ini terbaik. Monyet itu walaupun mirip tangan manusia, gak ada monyet itu utek-utek kupil itu, gak ada. Kalau manusia ini bisa apa saja tangannya, bahkan bisa ngomong. Itu kalau panglima sudah gini, itu gak pakai bunyi. Itu aja udah selesai, itu peluru keluar semua. Udah selesai, gak ngomong. Atau yang lagi jatuh cinta gak perlu ngomong, cuman Nah ini aksani takwim. Cuman para ulama tafsir menjelaskan bahwa aksani takwim ini diberikan kepada Rasulullah untuk memberikan penjelasan kepada Rasulullah bahwa di zaman Rasulullah aksani takwim ini sudah bentuk terbaiknya sudah beraneka macam. Bentuk terbaiknya sudah tidak satu. Manusia bentuk terbaik di zaman Nabi Adam masih satu bentuknya. Besar dengan tinggi 60 dirok. Sak dirok itu segini. Kalau 60 dirok berarti sekitar 50 meter, 60 begini. Itu zaman Nabi Adam. Dan bisa kita ukur dengan kadal di zaman Nabi Adam. Namanya dinosaurus. Dinosaurus itu kadal di zaman Nabi Adam. Lah kalau kadalnya segitu, orangnya seberapa? Makanya Nabi Adam itu gede, besar. Besar Nabi Adam itu. Tapi kemudian setelah Nabi Adam menikah, aksani takwim itu berubah. Bagi yang masih berada di seputaran Arab, bentuk terbaiknya seperti itu di zaman Nabi Muhammad. Hidungnya mancung, rambutnya ikal, kulitnya putih, tubuhnya tegap. Itu aksani takwim yang Arab. Itu dulu di zaman Nabi Adam gak begitu, maksudnya tinggi besar. Nah, aksani takwim yang di Eropa sekarang berubah, sudah tinggi besar, rambutnya merah. Aksani takwim yang ada di Cina sekarang bentuknya sudah tembem-tembem, sipit-sipit, matanya kriip-kriip begini. Yang di Afrika aksani takwimnya hitam, gosong gitu, kayak kopi. Nah, aksani takwim yang di sini ini berubah juga. menjadi kecil-kecil, pesek-pesek dan minimalis. Ini makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yang diberikan kepada Rasulullah. Tapi tetap saja Allah menyebut ini adalah manusia. Makanya Islam dimanapun selalu mengajarkan manusia itu sama. Berbeda dengan konsep Eropa. Kalau orang Eropa, bentuk terbaik itu cuma mereka. Makanya mereka mencari alasan kok ada muncul bentuk di luar bentuk mereka. Maka mereka menyebut dirinya adalah ras Arya. Sementara bagi kita yang kecil-kecil gini disebut turunan monyet. Maka muncul teori Pithecanthropus erectus, Wajakensis dan Soloensis. Makanya yang dari sekitar Wajak dan sekitar Soloensis ini, kalau percaya ya memang kita ini dalam versi mereka turunan monyet. Maka ketika mereka melakukan penjajahan di negara manapun waktu itu tanpa beban, karena menganggap di luar ras mereka adalah turunan evolusi dari monyet. Makanya Christopher Columbus ketika masuk ke Afrika menemukan Tanjung Harapan, begitu lihat orang hitam gosong, yang dalam firman Tuhan orang yang tidak patuh sama Tuhan disiksa di neraka. Makanya mereka bebas saja menembaki orang Afrika waktu itu, dan dilanjutkan dengan perbudakan yang berakhir pada fase Amistad, ketika kemudian orang Afrika diboyong ke Amerika. Rasisme dan segala macam itu timbul karena tidak punya konsep kebersamaan sesama manusia. Tapi Islam enggak, sudah diajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani, tapi bentuk terbaik, cuman terbaiknya beda-beda. Nah, kita ini kebagian terbaik versi Indonesia, makanya kita enggak usah protes kok kita ahsani taqwimnya minimalis begini, enggak apa-apa. Karena Allah telah membarter itu semua. Bentuk terbaik yang ditaruh di Arab memang cantik sama ganteng, tapi dibarter dengan tanah yang sama sekali gersang. Makanya dibikin cantik sama ganteng, karena airnya susah. Kalau dibikin jelek gak mandi, tambah jelek. Ini cara Allah. Yang di Eropa dibarter dengan dikasih wajah ganteng, tinggi besar, tapi disubsidi silang sama Allah, dikasih tanah yang sangat ekstrim. Ini musim ekstrim karena musim dingin. Kalau sudah musim dingin, ekstrim Eropa itu. Kalau nggak makan daging, mati. Kalau nggak gede, mati. Kalau dibikin kecil-kecil gitu, kedinginan, mati. Maka Allah kasih dia besar. Lu musim begini matahari gak ada, sinar ultraviolet gak ada, sehingga kulit perempuan pigmentnya hilang, maka berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Maka di musim dingin mereka lari ke sini, terlentang di pesisir-pesisir pantai Indonesia untuk apa? Berjemur, mengembalikan pigment. Jadi makanya itu bukan pornografi, Pak Panglima, bukan. Itu dede kalau orang Jawa. Kita aja yang ngeres pikirannya. Makanya siapa tahu ada dari Panglima TNI yang nanti jadi presiden, jangan sekali-sekali bikin perda syariat mengatur turis harus pakai jilbab. Pindah dia dari Indonesia, wong kesini cuman berjemur. Nah, ini memahami ahsani taqwim yang berbeda. Eropa kalau musim dingin gak punya daun, seluruh daun rontok sehingga gak bisa nyayur. Maka mereka awetkan sayur, ada yang namanya kimchi, ada yang macam-macam di Korea. Misalnya kayak di Korea itu aja, daun gak ada, sehingga kebutuhan protein nabati gak tercukupi kalau gak pinter menyimpan daun sampai di musim dingin. Semua rontok. Yang gak rontok, makanya teman-teman Nasrani kalau hari raya Natal pakai daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya cuman daun itu aja yang gak rontok di bulan Desember. Makanya saya harap teman-teman yang Islam jangan kemudian tumbuh kebencian terhadap pohon cemara, karena sekarang ada yang benci pohon cemara sehingga kalau di depan masjid nggak boleh ada pohon cemara. Semenjak kapan pohon cemara punya agama? Ini makanya kita disuruh memahami itu perbedaan bangsa. Orang Eropa kalau musim dingin listrik nggak boleh mati, makanya negaranya berperang kemana-mana berebut musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Lah di sini nggak perlu, nggak panas nggak dingin, teknologinya cukup kebut sama sarung, ya kedinginan pakai sarung. Loh ini Allah yang ngatur, sudah perbedaan bangsa dikasih aksani takwim yang berbeda. Makanya di sini lo ini mesti dipahami, ikan nggak ada di musim dingin sungainya mengering, makanya musim panas mengawetkan ikan namanya sarden untuk dimakan di musim dingin. Lah di sini ikan segar ada di mana-mana, makanya TNI kalau berjalan dari Cilacap sampai ke Bandung nggak perlu dikasih bekal macam-macam, cuman korek api sama garam gitu aja. Loh, iya kan? Loh, iya, loh, itu perbedaan. Dan itu mesti dimengerti. Inilah aksani takwim. Loh, Cina kenapa begitu bentuknya? Ya dia kan lama-lama berubah juga. Karena kalau musim dingin, salju turun dan mataharinya keluar. Betapa silaunya orang Cina begitu di musim dingin salju ada matahari. Ya kan lama-lama berubah jadi begini. Ini aksani takwim. Kita enggak usah protes, kita dikasih aksani takwim bentuk seperti ini. Afrika kenapa hitam kayak gitu? Ya Allah menitipkan singa di Afrika. Penyakit-penyakit ganas di Afrika, hewan-hewan ganas di Afrika. Enggak kebayang kalau dibikin putih. Dia dikejar singa mau lari kemana kalau putih? Nah kalau hitam kan tinggal tengkurep gitu aja. Nah ini aksani tak Allah yang ngajarkan. Islam mengajarkan. Lah kenapa kita di Indonesia jadi begini? Ini kan paling minimalis orang Indonesia ini. Udah hidungnya pesek, kecil. Beliau yang paling gede kayaknya di sini. Loh, kenapa kecil-kecil? Aksani takwim inilah yang menyebabkan kita enggak usah protes, karena Allah membarter, menukar kita yang minimalis dengan dikasih tanah di mana tanah itu adalah tanah terbaik di muka bumi namanya Indonesia. Mana ada tanah seindah Indonesia? Kalau tentara infanteri jarang pergi kemana-mana, para panglima tahu kemana-mana, enggak ada tanah seindah Indonesia. Matahari tidak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore terben, besok lagi ada. Maka dingin daun tidak pernah rontok. Sungai tidak pernah mengering. Loh, makanya ini yang dari dulu disebut tanah surga. Yang menyebut tanah surga pertama sekali siapa dengan bumi di sini? Namanya Ptolemeus. Ptolemeus ini pengembara dari Yunani yang diperintahkan. Padahal Yunani bangsa terbaik, punya Tuhan namanya Zeus, menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, beranak Hercules. Loh, ini namanya filsafat Helenisme. Punya filosof namanya Plato, punya filosof namanya Socrates, bahkan menjadi bangsa yang diimpikan bangsa dunia, punya gladiator. Bahkan sekarang turunan Yunani jadi pemain sepak bola terhebat dunia namanya Ronaldo. Itu artinya bangsanya. Nah kita ini bangsanya begini. Makanya dulu terjadi pengembaraan pencarian tanah surga. Ptolemeus gak jadi kesini, menyebutnya Argir atau Jabadi. Akan tetapi yang sampai kesini adalah bangsa India, pencari tanah surga dalam gambaran para dewa. Ketemu. Dipimpin Kudunga melakukan perjalanan satu negara, transit di Pulau Maldives bikin kerajaan Salangkanaya. Kemudian sampailah anak cucunya di bergeser ke kawasan timur Kalimantan bikin kerajaan Kutai Kartanegara namanya Mulawarman. Anak Mula Warman geser ke ujung kulon, bikin kerajaan Salukonegoro namanya Dewa Warman. Punya anak Mula Warman, Purna Warman masuk pedalaman Jawa Barat, bikin Tarumanegara. Punya anak Senasana geser Galuh. Punya anak Sanjaya membangun kerajaan terbesar di Nusantara namanya Mataram di Jawa Tengah. Jadi kita ini terus kemudian menghasilkan bangsa besar berpindah ke Palembang namanya Sriwijaya, separuh pindah ke Jawa Timur namanya lahirlah Singhasari, dan Singhasari kemudian mampu menaklukkan 2/3 dunia, prestasi negara terbesar di dunia, menaklukkan Mongolia, padahal Mongolia menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, kalah sama Kertanegara. Dan inilah makanya kita ini punya sejarah besar bangsa ini, yang sekarang dikecil-kecilin bangsa ini, seolah bangsa ini gak punya prestasi apa-apa, sehingga kalau punya sesuatu disebut punyanya orang lain. Punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Punya kunci bisa belok ke kiri kanan, kunci Inggris. Nah yang jelek-jelek punya kita. Ayam kalau jelek, ayam Jawa. Kambing kalau jelek, kambing Jawa. Gula kalau gak terlalu enak, gula Jawa. Nah cuma itu. Dan kita dipaksa pada bangsa ini. Lah ya, padahal bangsa ini meninggalkan sejarah besar. Alat musik sebagai sebuah puncak kelangenan manusia, terlihat kekuatan bangsa ini. Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Mudah buatnya, kayu tinggal tebang, kambing tinggal potong. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tidak bisa. Nah ini bangsa. Omong saomong aja kita bikin pusing. Ilmu bahasa kita jauh melampaui bahasa yang lain. Orang Eropa bilang rice, orang Arab bilang rus, orang kita bilangnya macam-macam. Masih di sawah, padi, dipanen gabah. Ya kan, kalau sudah digiling beras, patah-patah menir, dimasak nasi, dicuri cecak satu sebutir nasi, dibuntel godong lontong, sebuntel janur kupat, panjang dikit lepet, diublek-ublek bubur, pantatnya gosong intip, punya semua. Dan tentara paling rajin makan intip. Ini loh, aksani takwim kita itu begitu. Jadi kita ini sudah diadaptasikan oleh Allah dengan bentuk minimalis, dikasih bangsa yang terbaik seperti ini. Mana ada? Makanya jangan heran kalau sekarang ini kita sedang diarahkan untuk tidak mencintai bangsa. Nah, bahkan dari ranah agama pun sekarang orang tidak diajarkan mencintai bangsa. Tapi harus ingat bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini akan berubah menjadi tsumma raddatnahu asfala, sampai berubah jadi jelek. Makanya manusia itu kalau tua jelek karena berubah. Kalau masih kecil pipinya paling bagus, semua pengen mencium. Usia 60 suruh nyium enggak mau. Iya kan? Kecil gak bisa jalan dituntun-tuntun, kalau sudah gede siapa yang mau nuntun? Kecil dicebokin, kalau udah gede siapa yang mau nyebokin? Kecil ngomong satu aja, disyukuri, kalau udah gede cerewet. Itu summa radatnahu asfala safilin. Lah ya kan, itu manusia, itu Allah yang ngasih garis. Summa radatnahu asfala. Baik semua. Coba ibu-ibu itu, kalau waktu kecil punya anak, semua pengen nengok, pengen jenguk, cium mama-mama gitu. Wajah manapun cakep anak kecil itu. Anaknya orang Afrika lo kecil juga lucu. Anaknya orang Cina lucu, bubuhu lucu gitu. Tapi kalau udah gede aneh-aneh. Makanya Allah cuma kasih jalan keluar. Ini manusia punya tanggung jawab kepada Allah. Maka ketika bentuknya yang menjadi buruk, nah ini harus diajarkan amanu wa amilu sholih, ajarkan iman dan perbuatan baik. Kalau berbuat baik sih bisa ngarang. Kalau berbuat baik itu bisa ngarang lah. Orang di dunia semua bisa berbuat baik. Yang gak bisa ngarang itu amanu. Iman itu gak bisa dikarang. Makanya seluruh manusia setiap terjadi waktu kurun berbeda selalu dikasih nabi. Lah generasi kita ini generasi ketemu Nabi Muhammad, maka amanu tidak bisa jauh dari Nabi Muhammad. Cuman iman kita ini adalah imannya orang Indonesia, aksani takwim Indonesia yang gak ketemu sama nabi. Jadi kita ini kan gak pernah ketemu. Makanya amanu kita ini hati-hati. Kalau gak hati-hati bisa bermasalah. Karena sekarang banyak sekali orang beriman tapi bermasalah. Loh, akhir-akhir ini kan banyak orang beriman bermasalah. Anu, Panglima. Banyak orang beriman bermasalah. Nah, teroris itu iman semua. Tapi bermasalah. Jadi orang beriman bisa bermasalah. Tiba-tiba ngebom orang, tiba-tiba itu bermasalah. Kenapa? Cara beriman yang kadang keliru. Kenapa? Karena beriman tidak sesuai dengan aturan. Ada orang beriman kepada Rasulullah, beruntung. Siapa? Ya orang yang ketemu Rasulullah. Ini imannya orang yang paling beruntung ketemu Rasul. Namanya sahabat. Nah setelah sahabat gak ketemu Rasul, orang beriman disebut tabi'in. Nah setelah tabi'in orang gak ketemu Rasul, gak ketemu sahabat, makanya disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Lah berikutnya yang tidak ketemu tabi'in, ketemunya sama tabi'in, ya pengikutnya pengikut. Tabi'in. Nah terus kita ini namanya apa? Iya kan? Kita ini namanya apa? Kita ini namanya sudah tabrak panjang. Saya menjadi orang beriman itu ibarat multi level marketing, sudah jauh sudah. Saya belajar iman, ngaji sama bapak saya. Bapak saya itu ngajinya bukan langsung ke Rasulullah, sama gurunya lagi, namanya Kiai Khalid. Ada Kiai Hambali, ini saya contoh aja. Ini saya enggak bikin contoh, saya enggak ngerti penjenengan ngajinya di mana. Saya aja yang ngerti. Nah, Kiai Khalid itu punya guru namanya Kiai Faqih Langitan Uban. Kiai Faqih itu belajarnya bukan langsung ke sana, kepada gurunya namanya Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi itu belajar pada gurunya namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ngerti iman karena belajar pada bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ngerti iman karena diajari gurunya namanya Kiai Khairon di Purwodadi sana, Mbah Gareng. Mbah Khairon ngerti iman karena diajarkan gurunya namanya Kiai Abdul Halim Boyolali. Diajari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid Solo Tigo. Kiai Sofyan Tuban. Kiai Sofyan muridnya Kiai Jabbar Tuban. Mbah Jabbar muridnya Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambula Lasem. Mbak Abdul Rahman Sambulasem diajari gurunya namanya Mbak Abdul Halim Benowo. Mbak Benowo muridnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridnya Kanjeng Sunan Kali Joko. Jeng Sunan Kali Joko murid Sunan Bonang. Ngerti iman karena diajari Sunan Ampel. Sunan Ampel ngerti iman diajari Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim Asmoro Kondi diajari Syekh Jumadil Kubro, temennya Syekh Subakir yang berada di Gunung Tidar Magelang. Syekh Jumadil Kubro ini muridnya Syed Muhammad Paseh. Syed Muhammad Paseh muridnya Syed Abdul Malik Mongol. Syed Abdul Malik Mongol muridnya Syed Alawi Amil Faqih. Beliau murid Syed Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Syed Ali Khalik Qosam. Syed Ali Khalik Qosam muridnya Syed Alwi, muridnya Syed Muhammad, muridnya Syed Alwi. muridnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Isa, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Sadiq, murid Sayyid Muhammad Baqir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah. Loh. Lah kita ini berarti kan amanunya ini sudah multi level marketing kesekian kita ini. Loh makanya kita ini kalau amanu harus ngerti pangkatnya. Sekarang ini orang milenial. Milenial itu serba cepat. 20 tahun yang lalu saya kalau mau lihat binatang Afrika nunggu flora dan fauna. Pengen baca koran nunggu korannya Pak Lurah. Sekarang orang enggak butuh itu semua, tinggal di handphonenya aja ditulis kucing Afrika keluar. Bokong Afrika keluar. Udah perlu kemana-mana. Yang susah itu lagi rame-rame apem itu ya susah. Loh, semua serba cepat. Dulu tentara kalau jatuh cinta pasti tulis surat. Jauh gitu, Dek. Aku merindukanmu. Aku di Aceh, engkau entah di mana, di rumahmu apa di rumah orang tuamu. Aku rindu. Oh, tulis kan gitu. Aku rindu, tapi aku yakin walaupun kita terpisah jarak dan waktu, aku tahu malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Wah, ini kan rayuannya tentara yang jauh. Begitu. Makanya dulu ada syair Trembulan Cinta. Itu kan sebelum milenial. Orang milenial gak butuh itu. Sekarang tinggal foto jepret itu dikirim. Bawahnya tulisi mah, mah, mah, mah. Itu selesai lah. Tulis milenial. Milenial, dulu kita surat-surat warna pink, harum kasih Pak Pos. Makanya kalau ada Pak Pos lewat berdebar-debar. Kalau nggak lewat, loh Pak Posnya kemana? Sekarang hilang itu semua. Dek, wajahmu seperti purnama, nggak ada. Sekarang rayuan orang milenial itu aneh. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa, Mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini kan orang milenial. Nah, orang milenial ini akhirnya ketika belajar pun menjadi sangat cepat. Bisa langsung kepada sumber karena bisa menggali dari Quran dan Sunnah. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi yang repot lupa pangkatnya. Begitu langsung baca dari sumber Quran dan Sunnah, merasa seperti sahabat yang ketemu Rasul, ya akhirnya konslet. Ya konslet, lupa kalau pangkatnya ini di generasi muridnya ulama, al-ulama warasatul anbiya. Nah ini yang sering banyak sekali orang yang konslet itu langsung semua dipelihara. Apa yang dilakukan oleh Nabi dicontoh persis. Misalnya sekarang yang sering bermasalah ini jenggot, tapi di tentara kayaknya nggak boleh berjenggot. Jenggot itu. Di jenggot itu pakaiannya sahabat. Dicontoh enggak apa-apa, tapi kalau nyontoh jenggot harus sekalian sunahnya. Sunahnya jenggot itu kalau ketemu cium pipi kiri, pipi kanan, jenggotnya dilusel. Lus gini. Lah iya, lah sekarang orang berjenggot begitu dilus-lus ditonyo. Lah ini make pakaian yang pangkatnya beda. Penjenengan tentara bisa pakai pakaiannya Bung Tomo bisa tinggal beli aja. Tapi kalau pakai tombak begini darah betadin. Kenapa dilakukan di 2019 sifatnya karena karnaval. Sekarang ini banyak bermasalah. Orang tiba-tiba zikir terus diem gini. Urus sahabat itu zikirnya diem begini. Nah, sahabat itu murid Rasulullah. Zikir terdiam di samping Rasulullah, kena wifi-nya Rasulullah. Wong ditetring kalau orang sekarang. Tentara kan suka tetringan, enggak punya. Lah sama-sama online. Lah di generasi muridnya ulama kalau milih yang diem begini ya tidur. Ini yang kadang orang lupa dengan kedudukannya. Itulah jenderal kalau problem sekarang milenial ini. Celana cingkrang ini ya, itu diributkan di zaman Rasulullah karena orang Romawi kalau jual jubah itu panjang ke belakang ada yang bawa. Terus orang kalau pakai itu sombong begini, maka sama Rasulullah kalau pakai itu potong aja deh daripada kamu sombong. Kalau tak ceritain masalah jenggot nanti jangan ketawa sampean. Karena jenggot ini problem serius waktu itu. Itu terjadi di zaman Rasulullah ketika pindah ke Madinah, ketemu sama orang di pasar yang berbeda-beda. Di Makkah enggak ketemu. Begitu di pasar ketemu orang yang berbeda-beda, ada yang kaget, ya Rasul, di pasar itu ada perdagangannya bagus, tapi kumisnya kiri kanan, jenggotnya kiwir-kiwir gitu. Itu orang mana ya? Oh, itu orang Cina. Maka utlubul ilma walau bis, disin carilah ilmu sampai ke negeri Cina, karena Madinah ini kan jalur sutra, pusat perdagangan terbesar di Timur Tengah. Besoknya ketemu para penipu, ya Rasul, di pasar ada orang jahatnya luar biasa, suka nipu. 100 ribu dibilang 2 juta, belum ditawar udah bilang ada yang nawar. Nah, pokoknya ini geblek lah ini orang. Oh, kalau gitu biasanya Yahudi. Kamu kalau pengin tahu Yahudi lihat aja, walaupun sudah tua rambutnya itu anu hitam, giginya utuh dan jenggotnya semrawut. Jenggotnya enggak ada. Oh, itu Yahudi harus. Iya, karena itu dulu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israel ditempeling. Loh, Nabi Musa itu malaikat ditempiling, sama jangan bayangkan. Itu tafsir Ibnu Katsir disebutkan saking kuatnya Nabi Musa. Tempeling gitu aja pecah kepalanya, tapi karena malaikat yang balik lagi celingkit. Lapor sama Allah, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya malah ditempeling. Oh, jangan macam-macam, itu Musa. Saya aja pernah ditantang sama dia. Ilmumu udah habis apa ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir, cari Khidir dan dia gagal. Loh, Allah itu dulu itu begitu, enggak kayak sekarang, enggak, modelnya beda. Zaman Nabi Adam, Allah itu kalau nerima korban ya hilang korbannya. Kalau enggak diterima ya masih ada. Umat kok ngeyel tempeling gitu aja zaman segitu. Umat Nabi Nuh ngeyel mati. Nah, sekarang kan umat Rasulullah kan sudah enggak begitu lagi. Tambah ngeyel tambah gemuk. Nah, Nabi Musa itu mau dicabut nyawanya ditempeling malaikatin. Sampai pada akhirnya datang lagi. Besok yang sopan ya, sopan. Assalamualaikum ya Musa, salam. Apa kamu mau tak tempeling lagi? Enggak. Mau dicabut nyawanya karena nyawamu sudah expired. Ya besok lagi bilang yang baik dong. Ya sudah, sebenarnya temanku yang sudah bilang rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut kayak gitu. Oh ya udah, matikanlah, mati. Orang Bani Israel Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut. Maka kemudian orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, memperbaiki gigi dan nyukur jenggot supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Nah, itu bertahan sampai di zaman Rasulullah. Makanya ketika Rasul membicarakan tentang lihyah, tentang jenggot, itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Loh, ini kan mesti dijelaskan. Loh, Islam itu begitu bergerak kemana-mana. Termasuk Islam ketika pindah ke Persia, agamanya Majusi. Orang Majusi nyembahnya api, tapi Raja Rustum kemudian ngambil menantu Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Loh, begitu orang Persia masuk Islam, penyembahan api berhenti, tapi api Persia ditaruh di bangunan tinggi namanya Manara. Apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang Persia punya manaro. Nah, orang lihat manaro kok pengin bangun manaro sampai Cilangkap namanya menara, sampai Jogja namanya menoro. Lho, Majusi. Makanya kalau ada orang ribut, tiup lilin ini budaya Majusi ya. Kalau tiup lilinnya kamu buang, menoromu harus kamu bongkar. Ini sekarang kan banyak orang yang mengkait-kaitan gitu. Nggak boleh ucapkan selamat Natal, tapi ibu-ibunya disuruh pergi ke mall untuk mencari diskonan karena hari raya. Nah, lucu-lucu aja. Trompet itu budaya Nasrani. Lah, kalau besok malaikat Israfil niup apa? Ini, Bang Rifa. Ini yang ngedang. Iseng-iseng aja. Lah ini makanya amanunya ini harus dijelaskan betul. Amanunya orang sini, ya kalau sholat ya beda. Sholatnya biasanya mundur, mestinya zuhur 11:30 bisa mundur sampai 2:30, 2:30, karena orang sini sawah. Makanya di kampung-kampung Allah masih belum datang ya Robana, ya Robana, nggak datang-datang ya tomboan, masih nggak datang juga ya tiuruki anjangah yang gitu. Inilah, ini amanu bagi aksani takwim yang ada di Indo. Nih, salah kalau orang nggak ngelihat itu menjadi masalah, pangkatnya lupa. Loh, makanya ketika ini biar orang paham aksani takwim yang berbeda, maka Rasulullah dikasih sumpah yang berbeda oleh Allah. Sumpah pertama, watin, demi buah tin. Watin ini ulul azmi nabi Nuh, simbolnya buah tin. Turun dari kapal ketemu buah tin. Wazaitun, ini simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim tumbuhnya di Filistin. Waquri Sinina dan Gunung Tursina, ini simbolnya Nabimu Musa. Tapi simbol Nabi Muhammad apa? Ini yang kadang orang tidak jeli di sini. Simbol Nabi Muhammad itu wahadzal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Loh, makanya kalau umat Rasulullah enggak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman, jangan mengaku umat Rasul. Loh, simbolnya wahadzal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Lah, aksani takwim kita ini sudah punya bangsa dan negara namanya Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi panjenengan kalau melindungi bangsa dan negara ini sampai titik darah penghabisan, bahkan jihad demi bangsa dan negara ini, ada dalil khususiahnya wahadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman bangsa dan negara. Lo ini lo, makanya dulu ketika orang Islam perang jihad membentuk negara, kan gitu. Nah, negara ini dibentuk dari siapa? Ini negara paling aneh di dunia. Negara Arab itu satu bangsa pecah puluhan negara. Eropa itu satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi keanehan terjadi di Nusantara, ada puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini keajaiban yang tidak mungkin ada di muka bumi. Cuman cari di mana ada. Ini puluhan bangsa. Nah, ini desainernya siapa kok bisa jadi puluhan bangsa? Sebelum Islam datang, ini sudah punya bangsa. Struktur negaranya raja, umatnya namanya hamba. Kawulo, gusti, kastanya banyak. Islam gak jalan karena Islam itu semuanya sama. Aksani takwim semuanya sama. Maka struktur yang segede itu mulai dibentuk konsep baru yang ditawarkan sama, saling menjaga dalam perbedaan. Itu namanya musyarakah. Nah, konsep musyarakah ini ditawarkan di masyarakat Nusantara yang berbeda. Maka sekarang dikenal dengan istilah masyarakat itu. Itu bahasa Arab. Setelah masyarakat terbentuk, perbedaan jadi satu, raja hamba dilebur. Yang mampu melebur itu siapa? Rasulullah. Dalam satu konsep, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati, maka hilang raja, hilang hamba, semua menjadi ra'i, ra'iyah. Ra'iyah itu orang yang hidup bersama, saling bertanggung jawab. Disebut dalam bahasa Indonesia serapannya menjadi rakyat. Lah, kalau ra'iyah ini kumpul, harus membicarakan nasibnya. Fil amri berubah namanya menjadi musyawarah. Lah, kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka kemudian orang yang duduk bersama membicarakan tapi enggak menang-menangan sendiri, itu namanya majelis. Maka kemudian kita kalau duduk bersama ada majelis permusyawaratan. Mulai pemimpin harus seluas cakrawala kepemimpinan Allah wasi'a kursiyyuhu samawati, maka kemudian kepemimpinan namanya kursi. Nah, karena yang membentuk ini semua, yang bekerja di sini adalah para wali, wali-walinya Allah, maka ketika menghasilkan teritori namanya wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Raja hamba hilang setelah itu, yang ada adalah ra'iyah. Tapi orang enggak kerasa, karena yang hamba masih boleh menyebut diri ambu, yang kawulo masih boleh menyebut diri dengan kulo, yang abdi masih boleh menyebut diri dengan abdi di Sunda, yang pukulun masih boleh menyebut diri dengan ulun. Lah, itu serapan yang tidak ditemukan di bumi manapun, itu hanya ada di Indonesia. Satu-satunya bangsa yang menyebut penduduknya dengan sebutan ro'iyah itu Indonesia, rakyat itu. Makanya kalau sudah jadi ro'iyah, jangan dikafirkan, karena yang menentang Allah itu kafir. Tapi kalau sudah hidup bersama namanya dhimmi, kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Tahu ini. Loh, makanya kalau sekarang belakangan ada orang ribut, ini negeri tauhid, Pancasila produk kafir, ini tentara mesti harus mengambil sikap. Kenapa? Karena ini mengganggu baladil amin, mengganggu bangsa dan negara yang aman. Aman wa amil solihat diajarkan baladil amin, Rasulullah membentuk dengan piagam Madinah. Sekarang aman wa amil solihat diajarkan, tentara ngaji, bikin pesantren, bikin apa. Tapi baladil amin ketika kita menjadi manusia bersama menggunakan Pancasila, benderanya merah putih. Nah, sekarang orang ribut, ada bendera hitam itu, bendera yang disebut bendera tauhid, yang sebelumnya enggak pernah dikenal di dalam Islam. Di sini bendera tauhid arti. Sekarang berkibar dan mengatakan ini Rasul yang buat, Rasul yang nulis. Semenjak kapan Rasul bisa baca, bisa nulis? Enggak bisa. Kalau kita anti dengan bendera itu disebut anti la ilaha il. Lalu yang enggak juga, saya ini anti dengan bendera PKI Paluah. Paluari, jangan kau kibarkan Paluari, tak pelatok ndasmu. Tapi kalau saya ke sawah tetap pakai arit. Pergi nukang tetap pakai palu. Loh, ini kita. Loh, ini mempertahankan bangsa ini memang enggak mudah sekarang. Tadi penjenengan lo menyebutkan ada kekuatan, ya inilah. Makanya ambil sikap baladil amin, ini sumpahnya Allah terhadap Rasulullah. Loh, makanya negeri ini ketika dibentuk menjadi negeri yang aman. Nah, keamanan itu terjaga. Merah putih itulah yang mempersatukan, Pancasila yang mempersatukan puluhan bangsa, seperti piagam Madinah menyatukan puluhan agama. Merah putih dulu dikibarkan aja Belanda marah, taruh di atas rumah. Belanda masih marah, tiang rumahnya dikasih tebu. Masih marah juga, tiang rumahnya dikasih kelapa. Masih marah, tiang rumahnya dikasih pisang. Masih marah, dikasih padi. Masih curiga, besok datang bawa tumpeng sama ingkung, makan. Oh, kata Belanda, oh, cuma mau makan aja prosesnya susah. Begitu nasinya habis, ayamnya habis, padi mengering, pisang rontok, terus apa, kelapa juga mengering, tebunya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Makanya ketika merah putih diganggu di Surabaya, perang besar di Surabaya, itu problem merah putih yang disobek di bendera Yamato. Lah, kalau sekarang ini bendera merah putih gak minta darah, gak minta nyawa, cuman minta gini aja. Udah gini aja, gak perlu bedil-bedilan lagi, kecuali nanti ada waktunya. Nah, itu pekerjaannya tentara sekarang. Kalau saya cuman gini aja. Makanya kalau sekarang ada orang gini aja gak mau, alasan musyrik, alasan apa. Saya curiga, jangan-jangan zaman perang nenek moyangnya ini bandar dadu. Loh, ini bangsa. Nenek moyang kita membuatkan kita bangsa dalam koridor wahadal baladil amin, ini gak mudah. Tiba-tiba sekarang kita mimpi tentang yang lain, mimpi menjadi bangsa yang mana. Gak bisa. Ini runtut itu. Watini wa zaitun wa turisinina wa hadal baladil amin, baru lakot kholaknal insana fi aksani takwim summa rodatnau asfala safilin illalladzina amanu wa amilu sholihat. Cuman kadang ini gak dibaca, ingetnya amanu wa amilu sholihatnya aja, lupa aksani takwim yang berbe yang berbeda, lupa bahwa di atas itu ada wahadal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Ini di Quran. Makanya ketika teroris ganggu, tembak aja deh gitu. Kalau pulang dalil, tak kasih dalilnya. Dan tak usah ragu-ragu karena mengganggu keamanan bangsa dan negara. Siapa saja, gak usah teroris, gak usah apa. Dalam bahasa Pak Harto, kalau ada ekstrim kiri, ekstrim kanan, kok mengganggu negara, ya diselesaikan secara adat. Bahasanya Pak Harto. Ya kalau masih bisa dibina, ya dibina. Kalau gak bisa dibina, ya dibinasakan. Itu kan dulu bahasa yang saya juga kaget, itu bahasa apa? Oh ternyata memang benar, sekarang itu dibutuhkan oleh bangsa dan negara lah. Kita ini manusia, makanya saling jaga. Rohingya, kenapa ruwet kayak begitu? Nenek moyangnya gak mampu membuatkan struktur baladil amin, gak bisa. Rohingya makanya nempel di orang Myanmar. Suku Rohingya itu suku yang ada di Bangladesh, masuk ke Myanmar, pengen bikin negara, jadi tembak. Suku Uyghur itu suku yang ada di Turki, masuk Xinjiang negara Cina. Begitu sama di sini juga masuk orang Hakka, orang Kanton, orang apa, tapi ketika mereka mencoba bikin negara, ya ribut. Hizbut Tahrir dari Palestina sana, pengikutnya di sini tiba-tiba mau bikin negara, ini tembak sama TNI. Makanya saya selalu bilang kalau TNI telat, biar Banser aja dulu yang turun tangan. Mumpung bajunya mirip. Ya kan lungsurannya TNI. Kalau lungsurannya TNI udah jelek-jelek gak dipakai, biasanya dipakai Banser. Makanya kadang masih ada tulisan namanya itu ditutup pakai Banser gitu. Itu dulu diajarkan begitu, jaga bangsa ini, karena konsep besar baladil amin diajarkan oleh Al-Qur'an. Nah, sekarang orang enggak ngelihat, dibayangkan sana sana. Nah, inilah ya. Kita ini harus belajar ngaji untuk apa? Agar kita ini tetap jadi manusia yang amanu wa amilus shalihat. Dan amanunya mesti ngerti pangkatnya, jangan terus mudah melompatnya kejauhan. Kalau melompatnya kejauhan kita repot. Bukan pangkatnya, langsung minta seperti sahabat itu ya. Makanya banyak yang konslet lah. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga pagi ini membawa manfaat dan barokah dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya terima kasih kepada Bapak Umar. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat kita pelajari dan berkat. Demikianlah. Semoga kebersamaan ini menambahkan tali persaudaraan kita dan setiap orang kita mendapat ridho dan ampunan dari Allah.